Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah nahmadullah wa nashkuruh, senantiasa kita memuji Allah azza wa jal, dan senantiasa kita bersyukur kepadanya atas karunia yang masih dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, saya mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hakikatan ya ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya yang amat sangat banyak. Sering kita diingatkan untuk terus dan terus bersyukur kepada Allah, karena terang sebagian bentuk azab akan membuat seseorang betul-betul merasa menyesal yang amat sangat dalam. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah sehingga nikmat ini tidak berubah menjadi azab bagi kita semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kejadian yang kita dengar, ya, baik itu gempa bumi di mana-mana, begitu juga di musim hujan ini yang hakikatnya tetesan air ini merupakan rahmah, sebagaimana apa yang disabdakan Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika turun hujan, dia menyatakan ini adalah rahmah. Kita dituntut untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Namun ketika manusia tidak mau bersyukur, ketika agama Allah sudah dibuat mainan, ketika yang halal berubah menjadi yang haram dan sebaliknya yang haram menjadi yang halal, maka tunggu saatnya, ya, tunggulah saatnya. Jadi jangan heran ketika Allah menurunkan sekian azab kepada kita, walaupun aslinya adalah rahmah, tapi bisa juga dengan izin Allah berbalik menjadi azab. Terjadilah banjir, banjir bandang, banjir biasa yang menenggelamkan banyak rumah kaum muslimin. Masihkah kita tidak sadar, ya, bahwasanya diri kita ini amat sangat muqassir fi haqqillah, ya. Kita tidak memperhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk para penuntut ilmu, ya, para talabatul ilm juga perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dimudahkan oleh Allah untuk bisa membeli kitab, misalnya. Kalau kita mau berpikir lagi, mau merenung kembali, berapa banyak di antara para talabatul ilm yang belum dimudahkan untuk bisa mendapatkan kitab-kitab para ulama, Namun mereka bersungguh-sungguh terus di dalam belajar, berupaya. Maka bersyukur, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hanya untuk apa? Hanya untuk pajangan. Jangan hanya untuk ini fulan kalau daras membawa kitab, ya. Mestinya ketika kita membawa kitab, ya kita bisa duduk hadir di majelis, lebih mudah bagi kita untuk murojaah kembali, ya. Maka ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah berupa makanan misalnya. Diberikan makanan yang seperti ini, walhamdulillah. Kita bersikap qanaah, bersikap merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita melanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan Taisir Karimir Rahman min Tafsir Kalamil Mannan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah, wa idzibtala ihim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Telah lalu apa makna kalimat di dalam ayat ini? Naam. Aden. Syariat. Naam. Jama' bainal aqwal, yang menggabungkan antara sekian pendapat, karena para a'immah mereka berselisih tentang makna kalimat. Ada yang memastikan ini, itu, dan sebagainya. Namun jama' antara sekian pendapat tersebut adalah syariat, ya, diperintahkan dan dilarang, ya. Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah-perintah Allah, hatta yang berat-berat sekalipun. Termasuk diantaranya apa yang diperintahkan kepada Ibrahim, Aba Ya'qub. Apa termasuk diantaranya, Zidan? Yang berat, yang sebagai ujian bagi Ibrahim, dan itu merupakan perintah Allah. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Inni arafil manami, aku melihat di dalam mimpiku. Artinya ru'yatul anbiya, mimpinya para nabi adalah bagian daripada wahyu. Ya, mimpinya para nabi bagian daripada wahyu. Inni azbahu, kata Ibrahim, aku menyembelihmu wahai anakku. Ya. Anaknya pun juga pasrah. Yang namanya anak soleh, pasrah. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahu Akbar. Ujian yang amat sangat besar diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Fatammahun, kemudian disempurnakan. Ya. Maka Allah pun memberikan kepada Ibrahim derajat yang tinggi. Inni ja'iluka linnasi imaman. Ya, aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai seorang imam, sebagai seorang mursyid yang memberikan penjelasan, sebagai qudwah, sebagai contoh, ya, bagi manusia. Ya, ini kedudukan yang tinggi yang didapat oleh Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan dan kesabaran di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan politik, ya, bukan dengan menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan orang lain, ya. Namun dengan apa? Dengan penuh kesabaran dan melakukan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan, inni ja'iluka linnasi imaman. Kami memberikan kepadamu atau menjadikanmu sebagai imam, qudwah di tengah-tengah manusia. Tayyib, insyaallah naqra, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Falamma igtabata 'inda man yaqra. Naam. Mana Abdullah? Abdullah mana Abdullah? Abdullah Utsman. Ada kitabnya. Agak keras ya Abdullah. Irfa' sautak. Falamma igtabata, yang keras, enggak dengar. Li dzurriyyatihi, فلله عظمة هذه الهمم. نعم. Selanjutnya berkata Imam Syi'di rahimahullah, فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام, ketika Ibrahim Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, merasa senang, merasa bahagia dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, wa adraka hadza, dan beliau mengetahui itu, talaba dzalika lidzurriyyatihi, beliau meminta kedudukan tersebut untuk diberikan juga kepada anak keturunannya, ya, anak keturunannya. Allah jadikanlah anaknya sebagai seorang nabi, Ismail alaihi salam, keturunannya terus sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul Muhammad ibni Abdullah, anak keturunannya Ibrahim alaihi salam, ya. Doa dari seorang Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya, terhadap keturunannya. Oleh karena itu beliau pun juga khawatir, ya, anak-anaknya terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Maka dimintalah, jadikan anak-anak keturunanku ini sebagai imam, sebagai kudwa, contoh. Artinya seorang imam, seorang kudwa adalah seseorang yang senantiasa berada di atas kebaikan, berada di atas kesabaran, berada di atas ketakwaan, sehingga dia menjadi panutan, tentunya dengan keikhlasan. tidak akan didapat tanpa keikhlasan kedudukan tersebut. Ya. Perhatian Ibrahim terhadap keluarga ini yang kita ambil fawaid dari sini. Ini faedah penting. Ya. Perhatian Nabi Ibrahim terhadap anak keturunannya. Beliau pun pernah berdoa. Ya. Wajnubni wabaniya an na'buda al-asnam. Di antara doa Ibrahim. Jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Begitu juga syariat kita, ya. Syariat kita betul-betul memperhatikan agar anak-anak kita ini tidak menjadi orang yang jelek, tidak menjadi orang-orang yang tercela. Allah menyatakan apa? Ku selamatkan anfusakum dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron dari api neraka. Artinya barakallahu fikum, kedudukan maqam yang tinggi tersebut yang didapat oleh Ibrahim itu tidak akan terterapkan kecuali dengan perbaikan diri. Ya. Ketika Ibrahim menyatakan wa min dzurriyyati dan anak-anakku, anak keturunanku juga, maka itu semua tidak akan diberikan kecuali dengan apa? Dengan dirinya yang memperbaiki terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah menyatakan qu anfusakum, perbaiki diri kalian, baru keluarga. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang dirahmati Allah. Bapak ibunya luar biasa, ya, berada di atas kejelekan, tidaklah kejelekan pasti dia mengikutinya, ya. Ingin punya anak yang baik. Harapan sih memang harapan setiap orang punya anak yang soleh, solehah, anak yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang menjadi jariah kita, yaitu walad salih yaz'ulah atau yastaghfir lahu, memintakan ampun untuknya. Anak yang baik, anak yang soleh dididik dengan kebaikan. Pendidikan tersebut diawali dari diri kita, ya. Diawali dari diri kita. Sebagaimana Ibrahim, ketika dirinya sudah mengikuti semua perintah Allah, maka Allah pun memberikan kedudukan tersebut. Qala li ta'lu darajatah wa darajat dzurriyyatih, untuk meninggikan derajatnya dan derajat anak keturunannya. Hadza aidan min imamatihi wa nushihi li ibadillah. Ini adalah termasuk bagian daripada keimamahan daripada Ibrahim alaihissalam dan termasuk bagian nasihat untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala wa muhabbatihi an yakthura fihim al-mursyidun, dan kecintaan Ibrahim, ya, semakin banyak di sana orang-orang yang bisa untuk memberikan penjelasan, semakin banyak orang-orang alim, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan ilmunya dan senantiasa beramal dengan ilmunya, maka beliau senang dengan yang demikian. Ya. Ini di antara tanda-tanda apa? Kejujuran seseorang. Di antara tanda-tanda kejujuran seseorang, dia senang ketika ada orang yang baik, orang yang secara tidak langsung mewakili dirinya di dalam menyampaikan kebenaran, bukan malah dilarang. Ya, ada sebagian orang, ya, tidak mau kebenaran kecuali dari lisannya. Ada orang yang seperti ini. Ini menunjukkan fi syai, ada sesuatu di dalam hatinya. Ya. Al-haq dari Allah subhanahu wa ta'ala pun ketika ada selain kita yang bisa, daripada orang-orang yang baik dari kalangan para ulama dan juga para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang bisa menyampaikan al-haq, yafrah bidzalik, maka dia apa, senang dengan itu. Sebagaimana Ibrahim Taimah Musyidi rahimahullah, beliau senang ya, semakin banyak al-mursyidun, semakin banyak orang-orang bisa dijadikan panutan dan bisa dijadikan contoh. Falillahi 'azamatu hadhihi al-himam al-'aliyah, maka demi Allah ini adalah kedudukan yang tinggi, begitu juga semangat yang amat sangat tinggi, wal maqamat samiyah, dan juga kedudukan yang amat sangat tinggi pula ya, yang diberikan kepada Ibrahim, semangat yang tinggi dan kedudukan yang memang betul-betul tinggi yang diberikan kepada Ibrahim alaihi assalam. Qala fa ajabahu ar-rahim al-latif, kemudian Allah pun menjawab permintaan daripada Ibrahim alaihi assalam yang maha penyayang dan maha lembut Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara bil mani'i min naili hadzal maqam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan perkara yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan kedudukan tersebut, yaitu kedudukan imamah tadi. Faqala la yanalu ahadidh zalimin, Allah tidak akan memberikan kedudukan yang tinggi tersebut, yaitu al-imamah, kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya, di sini sebagai pengingat bagi kita ya, untuk kita senantiasa menghilangkan sifat kezaliman dari diri kita ya. Kezaliman ini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang kemudian akibatnya amat sangat bahaya, amat sangat bahaya, menimbulkan syahna wal baghdha, menimbulkan permusuhan yang luar biasa. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak senang dengan orang yang berbuat zalim, dan Allah nafikan sifat itu dari dirinya. Allah menyatakan apa? Allah menyatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, tidaklah Rabbmu itu zalim kepada hambanya ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, Allah menyatakan inni haramtu zulman 'ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian berbuat zalim pula, kata Allah. Rasulullah SAW juga pernah menyatakan wattaqu zulman, takutilah sifat kezaliman ya. Wattaqu zulman fa inna dhulmat yaumul qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang akan didapat kelak yaumul qiyamah, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mani, sesuatu yang melarang seseorang untuk, yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan derajat al-imamah. Al-imamah termasuk diantaranya da'i ilallah, talabatul ilm. Artinya sifat ini berseberangan dengan sifat para du'at. Du'at ilallah berseberangan dengan sifatnya para talabatul ilm. Ya. Zulm ila zulm ya. dari kezaliman kepada kezaliman yang lain tidak berhenti, bagaimana Anda akan mendapatkan al-imamah ya dengan keadaan yang seperti ini? Abadan. Allah sendiri yang menyatakan la yanalu ahdi adh-dhalimin, tidak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang yang berbuat zalim. Nas. Ya. Ketika Anda mau tanya mana dalilnya? Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia. Qala la yanalul imamah fid din man zalama nafsah. Apalagi menzalimi orang lain, tidak akan mendapatkan imamah di dalam agama. Tidak pantas dijadikan panutan, tidak pantas dijadikan contoh percontohan, dan tidak pantas dijadikan guru orang-orang yang menzalimi orang lain, orang yang menzalimi dirinya, apalagi menzalimi orang lain. Ya, menzalama nafsah, menzalimi dirinya, dharraha, dan dia memadharatkan dirinya, merusak dirinya. Wa hatta qadraha, dan dia juga apa? Merendahkan dirinya karena perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang alim, seorang ulama, dan juga seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala dan talabatul ilm. Makanya hati-hati ayyuhat talabah. Ya. Apa yang antum lakukan itu disorot. Ya. Maka perbaiki tasarrufatikum. Ya, perbaiki sikap-sikap kalian. Hilangkan bully membuli. Ya. Hilangkan bully membuli. Saling caci maki satu sama lain. Seringkali kita mendengar dari talabah, dari dalam rumah anak-anak, dengar beberapa anak yang teriak, yang sampai ke dalam rumah dengan teriakan-teriakan yang tidak pantas. Ya. Maka ini menafikan darajah al-imamah, yang dimana antum di sini belajar. Harapannya antum bisa mendapatkan kedudukan tersebut di sisi Allah. Ini kedudukan yang mulia. Kedudukan yang tinggi. Bukan untuk kita berbangga diri atau kita sombong. Namun Allah yang memberikan derajat tersebut kepada para anbiya. Ya. Dan mereka adalah contoh kudwah bagi kita. Ya. Kedudukan yang amat sangat tinggi. Dan ini berseberangan. Ya, dengan kezaliman, dengan buli membuli, caci maki, apalagi mengambil milik saudaranya, mencuri, ya, atau nyerobot haknya, ya. Maka ini perkara-perkara yang berseberangan. Limunafati dzulmi li hadzal maqam, karena kezaliman ini berseberangan, ya, dengan kedudukan ini. Fa innahu maqamun alathu sabr wal yaqin, maka kedudukan ini tentunya harus ada padanya kesabaran dan keyakinan, dan sebaliknya, ya, jika tidak ada kesabaran serta keyakinan, maka akan mengurangi derajat al-imamah itu tadi. Ya. Tidak sempurna apa yang diberikan kepadanya. Subhanallah. Ketika kita berbicara tentang perkara-perkara yang semisal ini, seolah-olah banyak hal yang kita baca, banyak hal yang kita pelajari, ini wakil di hadapan kita. Bahkan ada pada diri kita. Ya, bahkan ada pada diri kita. Sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Maka dari sini Kita tahu tidak ada batasnya seseorang belajar. Tidak ada batasnya seseorang belajar. Semakin kita banyak membaca kitab-kitab para ulama, semakin kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita mendapatkan perkara-perkara ini, oh iya. Kayaknya ini anak belum pernah tahu ya. Belum pernah belajar kayaknya. Ima lupa atau mungkin memang belum pernah dia pelajari. Mahama tala fatratuh, ya. Walaupun panjang masa belajarnya. Di antara mereka, di antara para ulama, ada yang bermajelis dengan guru-guru mereka 50 tahun. Ada yang 20 tahun, 25 tahun. Ya, apalagi yang setahun, dua tahun. Artinya luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memastikan dirinya sudah mendapatkan semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong sekalipun, orang yang sombong sekalipun tidak akan berani dia menyatakan. Kalau dia berani, kebacut sudah. Ya, kebacut. Yakin, yakinnya. Tidak ada seorang pun, ya, yang tahu semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat wadhiha, ayat Al-Qur'an ini sudah jelas. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW sudah ada semua. Namun ada saja yang terlewatkan. Ini menunjukkan apa? Manusia satu dengan yang lainnya tidak sama. Kemudian menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah kita ada di hadapan kita apa yang kita baca ini. Wa natijatuhu an yakuna sahibuhu ala janibin 'azimin min al-iman wal a'mal as-salihah. Dan hasilnya, yaitu seseorang ketika diberikan kedudukan yang tinggi tersebut, yaitu kedudukan imamah, pelakunya atau pemiliknya ini berada di atas keimanan yang amat sangat agung dan terus melakukan amalan soleh, wal akhlak al jamilah, dan juga berada di atas akhlak yang mulia. Ya, berada di atas akhlak yang mulia. Bukan akhlak hanya sekedar kita tersenyum ketika bertemu dengan orang lah. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, di sana ada akhlak. Ya, akhlak, ada akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia. Ya, termasuk mentauhidkan Allah adalah akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga akhlak kita kepada manusia dengan kita menghormati saudara kita. Ya. Bukan malah mencaci maki, bukan malah mencela mereka. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang dikenal menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dai ilallah, bukan malah dicaci maki. Ya. Bukan hanya dicaci maki. Ini butuh tobat yang jujur, bukan hanya sekedar tobat-tobatan, ya. Butuh kejujuran yang amat sangat di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini, al-akhlaq, al-akhlaq. Wasyama'il as-sadidah. Begitu juga syama'il, yaitu kebiasaan yang benar, ya. watak yang baik yang diatur oleh syariat. Ya. Bukan hanya sekedar keluar-keluar ngomong saja. Kita harus begini, begitu. Allah menyatakan demikian, Nabi menyatakan demikian. Namun harus disesuaikan dengan wakil, dengan kenyataan yang ada. Maka ini harus ada pada diri mereka. Ya. Akhlak, kemudian amal soleh, keimanan. Wal muhabbatu tamah. Dan kecintaan terhadap saudaranya yang sempurna. Ya. Cinta terhadap saudaranya. Tidaklah apa yang dia sampaikan kecuali karena dia cinta kepada saudaranya. Nah, ketika dia cinta kepada saudaranya, bukan malah dijatuhkan. Ya, bukan malah dijatuhkan. Toh misalnya dia terjerumus pada kesalahan, bukan begitu caranya. Ya, ada caranya. Ada caranya. Apalagi orang-orang baik, orang-orang yang dikenal sebagai da'i lillah. Ketika kita berbicara di khalayak umum, ya, kecuali dia ahlul bid'ah yang memang berbicara dengan kebid'ahannya di mimbar-mimbar, di meja-meja ta'lim, ya, ya perlu dijelaskan secara terang-terangan pula, karena dia berbicara di hadapan manusia atas kebid'ahannya, maka harus diperingatkan sehingga manusia tidak tertipu. Adapun du'at ahlu sunnah, ya, kemudian kita jatuhkan nama baiknya di hadapan manusia, kemudian setelahnya dianggap tidak ada apa-apa, ini adalah azim, ya, perbuatan yang amat sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. In lam yatub min hadhihi tasarrufat. Jika tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang semisal ini. Yatub ilallah. Ya. Dan jika mungkin meminta keikhlasan. Ya. Dari mereka-mereka yang telah dizalimi. Nas'alullah as-salamah. Walaupun yang didzalimi orang rendahan, ya. Ketika itu adalah kezaliman walaupun dia adalah orang rendahan. Bukan aib kita minta keikhlasannya. Ya, ini kesalahan saya bertobat kepada Allah, alafu afwan. Ya. Cinta, ya, kecintaan yang sempurna kepada ibadah Allah, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut. Kita diperintahkan untuk saling mencintai. Rasulullah menyatakan apa? Tahadu, saling berilah hadiah. Tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Qala wal khasyah wal inabah. Itu juga. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dengan setiap huruf yang dia keluarkan. Setiap huruf yang dia keluarkan pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya dia tahu bahwasannya tidaklah dia ucapkan ma yalfidhu min qawl illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mencatat baik dan buruknya yang dia ucapkan. Ya. Artinya semua tidak lepas dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga inabah. Ya. Terus meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia lakukan daripada kekurangan-kekurangan manusia, ya akhi, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja kekurangannya sebaik-baiknya. ada yang baik, ada yang lebih baik. Namun setinggi-tingginya derajat seseorang, kepintaran seseorang, kepandaian seseorang, pasti di sana ada yang lebih tinggi dan pasti di sana ada ketergelinciran, ada kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah dengan dia memperbaiki selalu dengan bertaubat dan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina adh-dhulm wa hadzal maqam? Maka di mana kezaliman dari kedudukan ini? Artinya kedudukan ini amat sangat bertolak belakang daripada apa? Daripada kezaliman. Wa dalla mafhumul ayah anna ghairadh dhalim sayanalul imamah. Nah, mafhum daripada ayat ini la yanalu ahdidh dhalimin, ya, bahwasanya orang yang tidak zalim akan mendapatkan al-imamah, walakin ma'a ityanihi bi asbabiha, namun dengan mendatangi sebab-sebabnya. Segala sesuatu itu ada asbab. Allah menjadikan segala sesuatu itu sababa, ada sebab, ya. Kemudian begitu saja, lah. Itu adalah mukjizat yang diberikan kepada anbiya dan rasul. Adapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah pasti menjadikan segala sesuatu itu sebab. Ya. Kesembuhan misalnya seorang diberikan penyakit yang amat sangat besar yang dirasa oleh ahlinya sangat sulit untuk disembuhkan. Namun Allah ketika mau menyembuhkan, Allah jadikan sebab. Allah jadikan sebab. Begitu juga rizki seseorang. Ya. Seseorang makan. Rizki makan, minum, pakaian. Di sana Allah jadikan sebab sehingga mereka mendapatkan itu semua. Imma Allah mudahkan jalannya untuk dia bisa bekerja dengan yang halal. Ya, atau mungkin datangnya dari orang lain, ya, memberikan hadiah atau yang semakna. Intinya Allah jadikan sebab, ya, kita dituntut untuk melakukan sebab, ya. Dan ini tidak menafikan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak berbuat zalim dia akan mendapatkan kedudukan ini dengan syarat apa? Dia mendatangi sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Yaitu yang pertama dia harus beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian dia belajar. Ya, belajar. Mengetahui apa yang Allah perintahkan. Mengetahui apa yang Allah larang. Mengetahui apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan di dalam syariat ini. Ya. Ini adalah sebab. Ya, tidak mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu ilmu dengan kalian hanya duduk manis, tidak mau membaca, tidak mau duduk di majelis ilmu, ya, tidak mau menghafal. Ya, tidak akan bisa. Saya kepingin hafal 30 juz daripada Al-Quran, tapi tidak mau menghafal. Ya, sebabnya kan tidak didatangi. Ya, tidak akan bisa. Ketika kita berazm, buka Al-Quran. Dihafalkan. Ayat per ayat. Satu per satu. Ayat per ayat dihafalkan. Dari lembar satu, lembar yang lain. Terus. Dengan itu, dengan penuh keyakinan dan kesabaran, biiznillah akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Daripada kedudukan yang mulia tersebut. Tayyib, insyaallah mungkin naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Bismillah, sisa daripada pembahasan kami akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah an yanfa'ana bima sami'na. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.